بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi dengan nikmatnya dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qawluna maqsudah ihtirazun عن منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونهوها للشم. نعم إن كثر التفاح قال الرافعي فالوجه الصحة كاستئجار الرياحين للشم. الرياحين. ومن المنافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير. استئجار الدراهم والدنانير فإن أطلق العقد فباطل وإن صرح باستئجارها للتزين فالأصح بطلان أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih membahas tentang definisi al-ijarah yang ditetapkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, yang mana beliau mengatakan hid'aqdul ijarati aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Kemarin kita sudah baca tentang makna daripada manfaah, bahwa akad ijarah itu memang tidak boleh terjadi pada ain, yang merupakan kalau diakadkan menjadi itlafu ain, jadi harus apa istilahnya, bukan untuk menghabisi sebuah benda, menghabisi apa namanya, menghilangkan benda tapi diambil manfaatnya tanpa bendanya itu hancur, maka dikatakan akad ijarah itu manfaat. Lalu manfaatnya maksudah ihtirazun, dikatakan maksudah ihtiraz untuk mengecualikan akad ijarah ini an manfaatin tafihatin, daripada manfaah yang sifatnya tafihah. Tafihah itu ya remeh, manfaat yang sifatnya ghair maksudah, tafihah, ecek-ecek. Kastijari tufahatin, jadi remeh banget begitu, dan itu terjadi sekarang banyak. Sewa menyewa untuk sesuatu yang bukan hajat, padahal ijarah itu kan dibolehkan karena ada hajah. Juwizat lil hajatil masat ilaiha, kan begitu. Dibolehkan karena hajat yang tinggi. Tapi beberapa kali kita melihat ijarah itu terjadi bukan pada hajat, pada manfaat yang sifatnya remeh gitu. Dan biasanya manfaat yang tafiha itu, manfaat yang ghair maksudah itu adalah manfaat yang dihasilkan dari apa, manfaat yang memang itu tidak ditujukan benda itu dibuat untuk itu. Misalnya baju, manfaatnya buat jaket, manfaatnya buat dipakai buat musim dingin. Nah, tapi kemudian dipakai oleh orang, beberapa orang, untuk dijadikan alas tidur misalnya. Ya, itu kan manfaat yang ghair maksudah. Itu juga bisa dimasukkan dalam kategori manfaat ghair maksudah. Jadi manfaat ghair maksudah manfaat maksudah itu mengeluarkan daripada manfaat tafihah, manfaat yang sifatnya remeh. kastijari tufahatin wa nahwiha, seperti menyewakan tufah, apel, wa nahwiha atau sejenis buah yang lain, lisyumi, cuman buat dicium aja. Jadi ada orang yang nyewa apel ke tukang apel buat apa? Buat aroma aja, buat nyium aja. Lagi pengen nyium yang enak-enak nih, datang dia ke tukang apel. itu maksa pemanfaatnya ghair maksudah. Naam, in kathura tufahu, in kathura at-tufahu, kalau memang buah apelnya banyak. Qala Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi, kalau buah apelnya banyak, fal wajhu, maka pendapat yang dipakai adalah sihah, yaitu pendapat bahwa sah istijar atau sewa menyewa buah apel dalam berjumlah yang banyak. Kastijaru rayahina li syummi, sebagaimana orang-orang menyewakan rayahin. Rayahin itu sejenis parfum ya. Mungkin kalau kita sekarang tuh apa sih namanya? Iya, parfum. Rayahin li syummi, untuk dicium, untuk menimbulkan aroma wangi. Wa minal manafi'i tafihati, dan juga daripada manfaat-manfaat yang ghair maksudah, manfaat tafihah, manfaat yang remeh begitu, istijarud darahim, yaitu menyewakan dirham wa dananir atau juga dinar. Fa in utliqal aqd fa batil. Jadi dinar, dirham disewain kayak kita sekarang. Orang mau tampil di Instagram, dia pakai duit orang, kan begitu. Orang mau tampil di media sosial, dia pakai mobil orang. Bukan buat dipakai, tapi buat dipoto-poto doang. Itu kan manfaatnya namanya ghair maksudah. Jadi manfaatnya itu ghair maksudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan suzul kifli. Dia menyewakan dinar dirham. Bukan buat dipakai, bukan buat digunain, tapi biar orang tahu aja. Kalau gue punya dinar, punya dirham. Gitu. Fa in utliqal aqdu, kalau akadnya dimutlakan. Nih gue sewain nih dinar, gue sewain dirham. Atau mungkin nih gue sewain emas nih, pakai dah, terlupoto kan begitu. Fa batilun, maka akadnya batil. Wa in sarraha bistijariha, tapi kalau ditasrihkan, dieksplisitkan. Bistijariha, ketika menyewa benda tersebut, litazayyuni, disebutkan bahwa memang itu buat berhias. Fal asahu al butlan, maka pendapat yang paling sahih itu juga butlan, batal akad ijarahnya, batal. Wa kadza la yajuzu istijaru at-ta'ami litazyinil hawaniti 'ala al-madhhab, wallahu a'lam. Begitu juga la yajuz, tidak boleh istijaru at-ta'ami, menyewa makanan, litazyinil hawanit, untuk menghias etalase toko dia, untuk dihias dia sewa makanan gitu. Makanan dari toko mana dia sewa, gue sewa sehari ini ya buat taruh di pajangan etalase. Itu ijarahnya tidak sah gitu ya. Tapi ini kan pendapat al-ashah, berarti ada pendapat yang dhaif, yang lemah begitu ya, bahwa itu juga boleh. Jadi orang nyewain mobil buat dipotok doang, orang nyewain pesawat jet bahkan, kan ya. Dan ternyata itu ada bisnisnya. Orang kaya beberapanya menyewakan kapal jet buat foto doang, buat di Instagram. Wah, udah terbalik sekarang dunia. Kalau ngikutin apa orang, apa kata orang mau bong. Iya, dan kita selalu begitu ya. Kita ditampilkan di media sosial itu yang manis-manis saja. Orang punya hotel, orang punya duit, orang punya mobil. Hidup tuh kayak sinetron. Enggak ada kan sinetron cerita si Andin kekurangan gas waktu mau masak gitu, gasnya habis kan. Kita disajiin begitu, akhirnya kita jadi masyarakat yang begitu. Pokoknya kalau enggak punya mobil enggak sukses itu. Kalau enggak punya ini enggak sukses gitu. Kalau enggak punya ini dah udah. Dan kita demen itu gitu. Wa qauluna, dan perkataan kami, kata Imam Taqiyuddin Alisni, kita tadi ngomongkan hadd aqdil ijarah, hakat ijarah itu definisinya aqdun ala manfaatin maqsudatin, manfaahnya udah kita jelasin, maksudah udah kita jelasin, ma'lumah. Sekarang ma'lumah. Muqawluna ma'lumah, dan perkataan kami daripada definisi ijarah ma'lumah, yaitu diketahui, ihtirazun 'anil manfaatil majhulah, itu dikecualikan daripada kalimat ini, yaitu manfaah al-majhulah, manfaah yang tidak jelas, manfaatnya enggak jelas. Fa innaha la tasih, maka itu tidak sah akad ijarahnya, lil gharari, karena ada gharornya. Fala budda minal ilmi bil manfaati, maka dia harus mengetahui apa yang jadi bisa diambil dari manfaat barang tersebut. Qadran wa wasfan, manfaatnya dijelasin kadarnya berapa. Kalau dia mau nyewa rumah berapa bulan, kalau dia mau nyewa jasa buat bikin baju, bajunya kayak gimana gitu. Wasfan, dan juga sifatnya dijelaskan nih bajunya. Jadi qadran wa wasfan. Wa qawluna, dan perkataan kami, qabiratin lil badli wal ibahati, yaitu qabilah. Manfaatnya itu manfaat yang qabilah lil badli, yang memang layak untuk diberikan kepada orang. Wal ibaha, dan juga boleh untuk diberikan pembolehan terhadap orang lain. Fihi, di dalam hal ini artinya qabilah lil badli wal ibaha, ihtirazun, ada untuk mengecualikan, an istijari alatil lahwi, daripada menyewakan alat, alat lahu, alat musik ya, kalau dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Tonburi, tonbur itu teng-teng-teng gitar, gitar zaman dulu namanya tonbur. Wal mizmar, mizmar itu suling. War rabab, rabab apa ya? Rabab itu kayak gendang. Jadi memang dalam pandangan Asy-Syafi'iyah musik haram, alat-alat musiknya pun haram. Fa inna isti'jaraha haramun, menyewakan barang-barang tersebut haram, hukumnya haram. Yahrumul badlul ujrati, haram juga ngasih ujrah, ngasih upah, fi muqabalatiha, kalau kita mengambil. Tapi ini dalam pandangan yang memang sangat terbatas, dalam arti memang pandangan musik orang-orang dulu dengan orang sekarang kan tentu berbeda. Dulu orang kalau mau musik itu kan gak mungkin dia buka HP, dia tinggal pencet, kan gak. Orang kalau mau dengerin musik, dia datang tuh ke pesta. Dia datang, dan itu gak terjadi setiap malam. Hanya beberapa malam, dan itu dilakukan hanya oleh orang-orang yang mungkin, kayak ibarat kita sultan begitu. Ya. Kayak kita nih mau kawinan, yang bisa nyewa gedung di orang kampung, kawinan di rumah aja seadanya. Tapi kalau orang sultan, wah, katanya kan orang kaya kan kawinnya di gedung mewah. Nah di gedung mewah itulah baru kemudian ada bandnya, ya kan, makanannya mahal, dekorasinya juga bagus gitu. Cuman sayang biasanya orang kaya tuh kagak pada mampu nyewa bangku. Saya juga heran itu. Itu nyewa gedung mahal-mahal bisa, tapi nyewa bangku kagak mampu. Heran itu saya sama orang kaya. Iya. Gedung segede gitu, bangku cuma 10 biji. Itu ada di VIP. Nah, saya yang namanya. Kita kondangan bawa orang tua. Misalnya orang tua makan berdiri kayak kuda. Ya, kita aja ke VIP. Di VIP baru setengah makan dikeluarin. Jadi maksudnya begitu, bahwa musik itu memang tradisi yang berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang. Untuk bisa merasakan musik, orang gak perlu siap-siap manasin motor, manasin mobil, ayo kita berangga. Sekarang kita tinggal duduk, pencet, musik datang. Tapi kan zaman apa namanya dulu, orang kalau mau musik ya dia harus datang ke pesta. Dan pesta, tidak semua pesta kemudian mengadakan musik. Hanya orang-orang tertentu. Nah, musik di zaman dulu itu memang cenderung khas dengan, pertama tentu dia sepanjang malam begadang. Sepanjang malam. Yang kedua pasti menampilkan penyanyi yang itu bukan laki-laki. Penyanyinya selalu perempuan. Udah gitu joget. Kalaupun laki-laki yang nyanyi, perempuannya pada joget begitu. Jadi kecenderungan musik zaman itu memang kecenderungan maksiat. Dan memang itu jadi tempatnya maksiat. di dalamnya ada perjudian, itu sesuatu yang pasti nempel waktu itu. Di dalamnya ada buka-bukaan aurat, beberapanya kalau habis di kalau habis nyanyi, habis joget kan emang diapain? Di charter itu. Di booking sama yang nonton kan begitu. Nah, jadi kecenderungan keharamannya sangat sangat tinggi. Nah, tapi kan kemudian zaman berganti, keterbukaan informasi mulai tumbuh, kemudian kesadaran untuk memanfaatkan benda-benda yang sifatnya mustahak diminati oleh banyak orang untuk dipakai buat berdakwah. Lalu juga yang namanya kuping ini, kuping, mata, hidung, mulut, ini kan bagian daripada fitrah. Dan fitrah kita tuh pengennya makan, lidah kita tuh pengen makan yang enak-enak, itu fitrah. Mata kita pengen ngeliat yang enak-enak, kuping kita ngeliat pengen ngeliat yang enak-enak. Maka sebagai bagian daripada fitrah, orang tidak ada masalah mendengarkan sesuatu yang membuat dia nyaman, selama tidak ada kemaksiatan dan juga tidak melalaikan kewajiban. Makanya buku yang saya tulis tentang musik itu kan buku kecil ya. Intinya bahwa memang ada apa namanya, ada semacam kesepakatan. Musik menjadi haram kalau memang itu menimbulkan maksiat, atau memang di alilan, di alunan lagunya ada tasyabbuh, kemiripan dengan musik atau alunan nada peribadatan orang non-muslim, atau juga liriknya yang mengandung kemaksiatan, atau pelaksanaannya yang membuat kita abai daripada kewajiban. I think jadi haram. Tapi kalau enggak tiga itu, tidak ada kemaksiatan, alunan lagunya murni tanpa ada kesamaan dengan ritual agama tertentu, liriknya pun aman daripada kemaksiatan, pelaksanaannya juga menjaga ketertiban kewajiban sholat kita. Kan ya? Nah, itu kan menjadi, itu yang jadi perdebatan. Dan dalam, jangankan dalam dalam antara mazhab fikih, dalam satu mazhab pun banyak perdebatan itu. Gitu. Jadi mesti di, mesti diurai gitu. Tapi pada intinya bahwa alat musik dalam pandangan resmi, artinya al-wajhur rajih, pendapat yang dirajihkan oleh ulama bahwa memang dia haram, maka alatnya juga haram. Maka menyewakan alat yang diharamkan untuk dipakai juga haram. Membayar untuk menyewa barang yang diharamkan untuk dipakai juga haram. Wa yahrumu akhdhul ujrati, haram mengambil ujrah upah, li'annahu min qabili akli al-amwal bibatil, karena itu bagian daripada mengambil harta harta secara batil. Wa kadza la yajuzu istijarul maghani atau al-aghani, begitu juga tidak boleh menyewakan al-maghani. Al-maghani itu ughniyah. Ughniyah itu apa ya? Mungkin maksudnya penyanyi, kan ada beberapa kita, beberapa budak itu memang terkenal kainah. Magani, magani itu bisa menyewakan, magani itu maksudnya menyewakan lagu atau menyewakan budak yang nyanyi gitu. Wallahualam, pada intinya ini kan keharamannya semua-mua nih. Yang nyanyi haram, yang megang gitarnya haram, yang serulnya haram, maka menyewakannya juga menjadi haram. Mustijaru syakhsin lihamli khamrin wa nahwi. Begitu juga haram menyewakan atau mengerjakan seseorang lihamli khamrin wa nahwi. Magani, iya magani. Magani itu jamak dari apa? Magani itu alat kan? Iya. Magani ini tapi di footnote-nya kadza fin nasakh wa la'alla su'ab, mungkin yang benar itu wa kadza la yajuzu al-isti'jar lil aghani, begitu juga tidak boleh istijar mempekerjakan lil aghani untuk sebuah lagu. Jadi untuk, iya tadi, menyewakan budak mereka. Ini gue punya budak jago nyanyi tuh. Lu kalau mau dia nyanyi di tempat lu, bayar sekian-sekian. Nah, mungkin seperti itu. Itu yang paling masuk. di apa namanya di teks ini. Begitu juga haram mempekerjakan seseorang untuk membawa khamr. Wa kadza la yajuzu istijaru syakhsin, begitu juga tidak boleh mempekerjakan orang lijabil makus, untuk mengambil pemukus pajak. Tapi bukan pajak sekarang ya. Inna sahibal maksi finnar, kata Nabi Muhammad itu. Inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya sahibal maksi, orang yang ngambilin pajak itu di neraka. Tapi yang dimaksud al-maks atau jamaknya mukus ini dalam hal ini bukan pajak dalam pandangan kita sekarang. Begitu. Nah, itu bisa jadi itu bayar hayati lagi di karang. Jadi yang dimaksud mukus atau maks itu bukan pajak zaman sekarang. Karena al-maks itu kecenderungannya kezaliman. Zaman dulu raja-rajanya ngambil pajak dari rakyat, dan itu yang ditentang oleh Imam Nawawi, padahal negaranya udah kaya. Daulahnya sudah sejahtera. Pemimpinnya banyak yang punya ini, punya itu. Tapi masih ngambilin upeti. Jadi lebih cocok kalau maks itu atau mukus itu kita artikan upeti. Kecenderungannya bahwa itu diambil oleh penguasa kepada rakyat secara zalim, itu namanya muks. Dan al-maks, al-mukus jamannya. Maka yang seperti itu tentu kezaliman, dan orang yang berbuat zalim atas nama kekuasaan, wah itu neraka banget itu. Neraka banget. Jadi itu sahib al-maks, bukan pajak sekarang. Karena pajak yang diambil sekarang itu konsepnya al-gunmu bil-gurmi. Al-gunmu bil-gurmi. Pemerintah, penguasa memang mendapat banyak bayaran dari kita daripada pajak, tapi dia juga al-gurm, dia juga harus mengeluarkan dari uang pajak tersebut itu untuk memberikan fasilitas jalan, fasilitas rumah sakit, fasilitas asuransi kecelakaan, fasilitas itu. Jadi al-gunmu bil-gurmi. Kita juga sama, al-gurmu bil-gunmi. Kitanya bayar, tapi kita dapat fasilitas. Nah, itu kan pajak. Terlepas daripada di dalam orang-orang pajak tuh ada banyak model kayak Gayus. Kayak siapa lagi? Setia Novanto. Setia Novanto salah apa enggak sih? Setia Novanto salah lah ya. Gitu. Bukan. Arteria Dahlan. Wah. Itu terlepas daripada itu kan memang sistem yang membuat mereka-mereka tetap berjalan. Tapi pada intinya konsep awal bahwa pajak itu diambil dari rakyat lalu dikembalikan. Itu tidak termasuk daripada makna al-maks. Mukus atau al-maks yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sahib al-maksi finnar, bahwa dia di neraka. Gitu. Itu dalam makna kecenderungannya zalim. Upeti yang lebih tepatnya. Gitu. Dan kalau kita lihat secara syariat, bahwa di mana orang memberikan pajak kepada penguasa itu banyak bentuknya. Ada yang kita sebut dengan istilah jizyah, ada yang kita sebut dengan istilah dharibah, ada yang kita sebut dengan istilah kharaj. Kharaj sebagaimana kemarin disinggung tentang al-musaqqah, kalau ternyata pohonnya itu bertempat di tanah ardus sawah yang dimiliki penguasa lalu dibolehkan untuk diambil manfaatnya, maka dia bayar kharaj. Kan gitu, kharaj itu ya al-kharaj. Bahkan kita punya ulama namanya Ya'qub Abu Yusuf, salah satu ulama al-Hanafiyah. Beliau punya kitab namanya al-kharaj, dan itu kitab pertama tentang, saya punya kitabnya mana tuh? Itu kitab pertama tentang pengelolaan dana atau ekonomi negara gitu. Al-kharaj. Al-Kharaj Abu Yusuf. Ya boleh itu Pak Andi. Jadi itu kan manfaat. Yang diberikan kan manfaat. Jasa dia. Jasa ngangkut alat-alat musik. Dalam pandangan saat ini begitu ya. Dalam pandangan saat ini. Tapi kalau dalam pandangan ulama klasik yang melihat bahwa kecenderungan musik itu tidak ada manfaatnya memang. Karena kecenderungannya lebih banyak maksiat. Tapi kan kalau kita lihat sekarang tidak seperti itu. Kecenderungan ada, kecenderungan kemaksiatan memang ada. Tapi kecenderungan untuk hal yang sifatnya mubah, bahwa dia untuk apa namanya hiburan, itu kan bukan sesuatu yang dilarang. Jadi kecenderungan itu memang ada dua-duanya. maka tidak bisa dimutlakan sebagai keharaman. Jadi perlu apa namanya, perlu detail juga itu ya. Sekarang variabelnya banyak untuk disinggung dalam masalah musik itu. Wa kadza la yajuzu istijaru syakhsin li jabiyyi al-mukusi. Begitu juga tidak boleh atau tidak sah mempekerjakan seseorang li jabiyyi al-mukusi untuk mengambil upeti warisha atau juga sogokan. Ya. Jadi no, Bapak Fulan mau ngambil ini, dia mau nyerahin duit lu, kan gitu ya. Orang partai gitu biasanya tuh. Jadi yang korupsi ketua partainya, yang disuruh jalan sekretarisnya siapa? Akhirnya kena juga. Di mana tuh ada koruptor paling muda umur 24 tahun perempuan pakai kerudung. Sekretaris dia di Partai Demokrat. Lupa namanya siapa, Nur Afifah apa siapa gitu ya. Nah, itu bukan dia yang suap sebenarnya, cuma jadi perantara aja. Yang suap kan bupatinya. Siapa bupatinya itu namanya, lupa. Gitu. Allahu akbar. Wa jami'al muharramat, atau dan segala hal-hal yang sifatnya haram, disewa menyewakan juga menjadi haram. Afanallahu ta'ala minha. Semoga Allah afana menjaga kita dan mengampuni kita dari hal-hal yang seperti itu. Wa qawluna, dan perkataan kita bi'iwadin ma'lum, dengan iwad, dengan bayaran yang juga bayarannya ma'lum, ahtarizu bihi, saya keluarkan, saya kecualikan dengan kalimat itu, kata Imam Taqiyuddin alisnya, anil ujratil majhulah, daripada biaya yang enggak jelas gitu. Fa innahu la yasihu ja'luha ujrah, biaya yang tidak jelas tidak sah untuk dijadikan ujrah. Ini barang bawa ya ke tempatnya Haji Fulan di Bogor gitu. Ntar duitnya gua bayar, tenang dah gitu. Itu biaya tenang dah, kan kagak ada nilainya itu. Tenang dah ntar gua bayar. Ah itu enggak ada nilainya, maka tidak sah ijarah seperti itu. Ini gua ada barang, lu bawain, pakai truk lu ke Haji Fulan. Ini truknya gue bayar sekian, ini jasa lu nyupir gue bayar sekian. Ah, begitu dong. Itu yang majhul dalam arti juga bukan cuman ketidakjelasan nominal, tapi ketidakjelasan mata uang. Kalau memang di dalamnya, di negara tersebut atau tempat tersebut berlaku mata uang yang lebih daripada satu. Ahtarizu bihi anil ujratil majhulati fa innahu la yasihu ja'luha ujratan fa innaha thamanul manfa'ah, karena ujrah itu, biaya sewa itu adalah harga daripada manfaat. Wa syartu thamani, dan syarat daripada harga, ayyakuna ma'luman, dia harus diketahui nilainya berapa, mata uangnya apa, bayarnya juga kapan harus diketahui. Walianna al-jahla bihi gharar, karena yang namanya ketidakjelasan daripada harga tersebut itu gharar, dan ijarah itu kan manfaat yang sifatnya ma'dum, belum dirasakan ketika akan. Maka kalau gharar ketemu gharar, jadi ghararon, jadi dua gharar itu menjadi illat atau sebab kenapa itu diharamkan. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini definisi ijarah, aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Itu tuh definisi Imam Taqiyuddin alisni. Aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Idza arafta hadha fakullu aynin, maka setiap benda, wujida fi manfaatiha syurutus sihati, terdapat di dalam kemanfaatannya, terpenuhi di dalam kemanfaatannya, terpenuhi syarat-syarat ijarah, syarat sahnya sewa menyewa, sahha istijaruha, maka sah menyewakannya. Dzal wa dzalika, dan contoh yang sudah apa? Contoh yang terjadi dan itu memenuhi syaratnya, kastijari dar li sukna, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, wa dabati lir rukub, atau juga hewan untuk ditunggangi, war rajuli, rojul ya, rojul apa rahal? Di beberapa teks ada yang pakai rahal. Di sini rojul, ada jimnya, ada titiknya. Tapi yang benar rojul memang, karena setelahnya war rojuli lil haji wa lil bayi wa syura. rohal. Tambahin titiknya pejagan. Karena yang bukannya iya pikiran saya yang benar rojul. Karena di sini maksudnya menyewakan orang untuk berangkat haji. Kan ya, badal haji. Dan itu kan sah-sah saja. Saya kita punya orang tua yang punya kemampuan harta tapi tidak punya kemampuan badan. Karena sakit dan tidak mungkin berangkat lagi. Tapi dia punya duit. Maka kan dia boleh nyewa orang badal haji. Dia nyewa orang untuk berangkat hajiin dia. Dengan syarat yang hajiin itu udah haji duluan kan gitu. Atau juga dia nyuruh orang untuk jualan barang dia. Rajul. Atau untuk beli barang. Itu namanya rajul. Orang. Kalau rahal. Warrahli lil haji. Rahal lil haji itu. Bisa jadi kan. Bisa jadi juga mempekerjakan orang untuk rahal. Untuk melakukan perjalanan kepada haji. Atau jual beli dan sejenisnya itu. Wal ardu li ziro. Atau juga menyewakan tanah li zar'i untuk ditanami. Wa ma asbaha dzalik atau sejenis hal yang seperti itu. Wa yushtaratu fil ainil musta'jarati dan disyaratkan dalam istijarah dalam ijarah untuk barang yang disewakan al qudrah ala taslimiha mampu diserah terimakan. Jadi barang yang disewain itu tidak boleh barang hilang. Gak boleh barang disita, gak boleh barang yang lagi sengketa. Karena syarat barang yang disewakan harus barang yang bisa diserah terimakan. Kan kadang-kadang kita begitu tuh, banyak diantara kita. Emang maunya, apa namanya, apalagi ada beberapa orang yang rumahnya rada polos gitu ya. Gue lihat kemarin lu punya mobil A, B, C dan sejenisnya. Gue boleh nyewa, oh iya saya udah bayar. Sehari 500 ribu, pakai dah nih kuncinya gitu. Ternyata mobilnya lagi disita sama pegadaian. Ditanyain, nah mobil lu di pegadaian. Iya ambil dah. Gimana ngambilnya? Ya lu sendiri kenapa mau nyewa ya? Banyak tuh orang kagak mau rugi. Fala yajuzu ijaru abdin abik. Maka tidak boleh menyewakan budak. Nah tadi itu ya, magani itu lebih cocok budak itu memang. Karena di antara budak tuh ada memang yang khas kunyah. Kaniyah atau kiniyah ya. Budak yang memang khusus menyanyi. Fala yajuzu ijaru abdin abik. Maka tidak sah. Tidak boleh menyewakan budak yang kabur. Wala dhabatin syaridatin atau hewan yang lagi kabur juga. Wa maksubin la yaktir ala intiza'iha. Atau barang yang digosok. Dan dia tidak mampu untuk mengambil kembali. Wa kathala yajuzu. Begitu juga tidak boleh. Tidak sah. Istijar menyewakan a'ma lil hifzi. Istijar itu mempekerjakan a'ma lil hifzi untuk menghafal jalan misalnya. Gitu. Orang buta nih gua bayar lu nih. Buat apa Bapak Haji? Lu ikutin gua, lu apalin jalanannya. Ntar kalau gua pulang gua panggil lu lagi biar gua enggak nyasar. Itu kan enggak bisa. A'ma tidak bisa memberikan kemanfaatan itu begitu. A'ma orang buta lil hafzi li'annahu ya'jiz an taslimi manfaatihi. Karena dia tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan itu. Kemanfaatan hafalan jalannya kan begitu. Wa kamala yajuzu istijaru dhabatin zaminatin. Begitu juga sebagaimana tidak sah menyewakan dhabatin zaminah. Zaminah itu dabah itu hewan, zamina itu adalah penyakitan. Zamina itu penyakit yang menaun, terus-terusan penyakitnya itu. Liruku biwal hamli untuk dipakai berkendara atau mengangkut barang. Tidak boleh, karena hewannya zamina, punya penyakit yang menaun. Wa ardin lama alaha, atau juga tidak sah menyewakan tanah lama alaha yang tidak ada kandungan airnya di dalamnya. Untuk buat pertanaman, untuk buat tanaman enggak boleh. Wala yakfiha dan tidak cukup hujan. Jadi kan betul ya, memang tidak cukup turun hujan. Tanahnya sendiri harus tanah yang kalau bahasa kita itu tanahnya gembur. Ya, dulu Mas pelajaran apa PPKN apa IPA gitu. Tanahnya harus tanah gembur. Tapi kalau tanahnya gersang, walaupun ada hujan enggak cukup itu, enggak bisa dijadikan apa namanya? Wala yakfiha dan tidak cukup untuk tanah tersebut al-matar turun hujan atau wa nadawatil ardi atau kita basahin tanahnya, kita siram, nadawah, siram. apa basah, enggak cukup. Jadi memang harus tanahnya yang gembur kalau mau disewain buat tanaman. Karena kan itu manfaatnya ada pada tanaman, sedangkan tanah tersebut tidak bisa memberikan manfaat tersebut, maka enggak sah itu. Wa ma asbaha dzalika, dan sejenis itu yang mana barang tersebut tidak bisa diserah terimakan atau barangnya ada cuman tidak bisa memberikan manfaat itu. Li'annal ujrata, karena biaya daripada sewa menyewa fi muqabalatil manfa itu berganti atau biaya itu untuk manfaat. Wa hiya ma'duma, tapi manfaatnya tidak ada. Fala yasihu ijaruha, maka tidak boleh menyewakan barang yang tidak bisa memberikan manfaat. Kama la yasihu bai'ul 'ainil ma'dumati, sebagaimana memang tidak sah menjual barang yang tidak ada, awillati la manfaat fiha, atau yang memang tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa qawlu syekhi idza quddirat manfa'atuhu, ini perkataan Syekh Abi Syuja dari awal bab ya. Kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'ihi sahat ijaratuhu idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayn. Insyaallah besok nih kita bahas perkataan Syekh Abi Syuja, idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayn, yaitu bi muddatin aw amal. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, teman-teman yang dirahmati Allah. Dan insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Insyaallah kita lanjutkan besok hari Jumat. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa di koreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.